di mana? Masih nongkrong. Ya udah tuh, nanti habis nongkrong kamu balik ya. Kenapa? Iya, aku tuh tadi habis bikin video sama foto gitu. Gak apa kan? Makasih. Ya udah, nanti kalau kamu udah mau balik, kamu kabarin aku ya. Oke, okay. Jadi sayang, ya, love you.